Konsultasi Syariah. Apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan ketika malam tahun baru? Apakah boleh tahajud berjamaah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Perayaan tahun baru termasuk hari raya non-muslim. Dengan bukti, perayaan ini memiliki latar belakang ideologi, sehingga bukan sebatas tradisi yang berkembang di masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah hari raya non-muslim yang diikuti kaum muslimin. Dan seperti inilah dampak buruk ikut-ikutan orang kafir. Sehingga ketika perayaan itu digelar, tidak lagi bisa dibedakan mana muslim, mana kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Setelah kita memahami bahwa perayaan ini dilarang secara syariat, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Ada dua pilihan, dan kita akan mempertimbangkan mana yang lebih memungkinkan. Pertama, dicuekin. Sikapi saja seperti tidak terjadi apa-apa. Kedua, membuat acara tandingan lainnya seperti tahajud berjamaah di masjid atau kajian tengah malam atau zikir mujahadahan dan seterusnya. Hari raya non-muslim sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sudah ada sejak zaman sebelumnya, sehingga kita bisa meniru bagaimana cara beliau bersikap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima, fa'inna allaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma, yaumal fitr wa yauman nahar." Yang artinya, saya mendatangi kalian, dan kalian memiliki dua hari raya, yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Perayaan Nairus dan Mihrajan adalah hari raya orang Persia, yaitu agama Majusi. Dua hari perayaan dimeriahkan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, sumber asli dua perayaan ini. Namun mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan dua hari raya terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan acara tandingan, seperti duha berjamaah atau diganti kajian. Beliau hanya mengingatkan bahwa itu dilarang, dan selanjutnya tidak perlu digantikan dengan acara tertentu di hari itu, karena gantinya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itulah, tidak dianjurkan membuat acara tandingan ketika malam tahun baru. Cukup dicuekin saja, anggap tidak ada apapun. Justru membuat acara tandingan ketika malam tahun baru, termasuk menjadikan malam itu sebagai malam istimewa, sehingga dilakukan ibadah khusus. Kita bisa tiru seperti suasana di Tanah Suci. Tidak ada suasana apapun yang berbeda antara malam tahun baru dengan malam sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.